Sebelah hatimu untuk diriku, sebelah hatimu untuk dia. Pandainya engkau bersandiwara di antara dua hati yang berbeda. Bagimu cinta permainan belaka, tanpa kau sadar telah membuat luka. Antara aku, dirimu dan dirinya, indah yang kau rasa, aku yang merana. Kau telah membuatku kecewa, telah membuatku terluka, terkubur dalam puing-puing derita. Kau telah hianati cinta saat-saat kita berdua, kini hancur sirna karena hadirnya orang ketiga. Sadar telah membuat luka antara aku dirimu.